الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد sampai di mana ini? Okan istanshiku biyadihi al-yumna sampai situ. Baik. Kita ulang lagi dari awal. Fusulun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam bil ibadati, faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam bil wudu. Pasal-pasal tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ibadah. Kemudian dimulai dari pasal tentang petunjuk beliau alaihi salatu wasalam tentang masalah wudu. Kana sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u li kulli salatin fi ghalibi ahyanihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu di setiap salat di kebanyakan keadaannya. Setiap mau salat beliau wudu, ini kebanyakannya. Wa rubbama shalla shalawat bi wudu'in wahid. Dan terkadang beliau melakukan sholat beberapa kali dalam kondisi beliau hanya satu kali wudu. Artinya beliau tidak batal untuk sekian waktu lamanya. Barakallahu fikum. Wa kana yatawaddau bil muddi taratan. Beliau terkadang wudu dengan satu mud. Satu mud sini. Barakallahu fikum. Dua kepalan tangan kita ini, dua apa namanya telapak tangan ini kita satukan. Baik. Dan kita bentuk wadah sehingga kita bisa meletakkan air padanya. Hanya satu mud beliau wudu dengan air sebanyak ini. Menunjukkan bahwa wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat sederhana. Baik, tidak sampai boros. Baik. Wa bi azra minhu taratan, wa bi thuluthayhi taratan atau 2/3-nya. Atau lebih daripada itu, wadzalika nahwi arba awaqin bil dimashqi ila uqiyatain wa thalath, atau sekitar arba awaqin, 4 uqiyah, uqiyahnya Dimashq, baik, atau 2, baik, atau 3. Wa kana min aisarin nasi sabban lima'il wudu, beliau adalah orang yang paling irit, paling ekonomis dalam menuang air untuk wudu beliau alaihi salatu wasalam. Baik. Nah, ini yang masya Allah jarang sekali di antara kita yang melakukannya. Hatta ana sendiri barakallahu fikum. Baik. Asalnya kalau kita mau ngambil air wudu, kita ambil air wudu kemudian dibuka keran kemudian ditutup ulang. Yang repotnya kalau harus muter. Baik, yang satu kali goyang itu yang tertutup, itu yang bagus barakallahu fikum. Lebih bagus lagi yang kita katakan kemarin pada saat kita masukkan tangan keluar air kalau kita tarik. Baik. Barakallahu fikum. Ada juga yang kelihatannya ya sama seperti dispenser ini. Kita sorong tangan kita ke dalam baru keluar air. Baik, ini khusus untuk wudu. Al-muhim usaha upaya kita untuk tidak berlebih-lebihan dalam memakai air. Wa kana yuhadziru ummatahu minal israfi fihi, dan beliau memperingatkan umatnya dalam masalah boros memanfaatkan air wudu. Wa akhbara annahu yakunu fi ummatihi man yata'adda fi at-tahuri wa qala lil wudu'i syaitan yuqalu lahu al-walahan fataku waswas alma. Dan beliau oleh salatu wasallam mengkhabarkan bahwa akan ada di antara umatnya yang melampaui batas dalam masalah tahara. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya wudu itu ada padanya syaitan yang bernama al-walahan, maka hendaknya kalian menjauhi dari waswas, bisikan-bisikan air atau bisikan-bisikan syaitan ketika memanfaatkan air. Baik. Wa marra ala Sa'ad wa huwa yatawadda fa qala lahu la tusrif fil ma, Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sahabat mulia yang bernama Sa'ad dalam kondisi Sa'ad radhiyallahu taala anhu wudu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tusrif fil ma', jangan boros memanfaatkan air." Faqala hal fil ma'i min israfin? Kemudian Sa'ad mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah ada pemborosan dalam pemanfaatan air?" Qala na'am. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iya, wa in kunta ala nahrin jarin." Walaupun engkau wudu di air sungai yang mengalir. Wa sahha anhu annahu tawadda marratan, dan telah sahih dari beliau bahwa beliau wudu sekali mencuci tangan, tapi sempurna tentu. Baik. Kanan, kiri juga demikian. Baik. Wa marrataini atau dua kali, wa salasan atau tiga kali. Wa fi ba'dil a'dha marrataini wa ba'dhaha salasan, sebagian anggotanya terkadang dua kali, sebagian tiga kali. Wa kana yatamadmadu wa yastanshiku taratan bi gharafatin wa taratan bi gharfataini wa taratan bi salasin. Wa kana yatamadmadu, beliau tamadmum yani berkumur-kumur, wa yastanshiku, dan menghirup air ke atas hidungnya atau ke dalam hidungnya. Taib. Taratan bi gharafah, terkadang satu kali cidukan atau terkadang dua kali atau terkadang tiga kali. Yang tiga kali kumur-kumur sekaligus menghisap air ke hidung. Terkadang sekali, terkadang dua kali, terkadang tiga kali. Wa kana yasilu bainal madmadati wal istinshaq, dan beliau menyambung antara berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung. Ini jarang dilakukan oleh sebagian orang barakallahu fikum, cuma cuci muka saja atau cuma kumur-kumur saja. Wala menghirup air ke hidung itu adalah suatu yang disunnahkan. Wal istinshaq, bahkan ditekankan beliau mengatakan, wa balik bil istinshaqi illa an takuna faima. Betul-betul engkau menghirup air ke hidungmu kecuali kalau engkau dalam kondisi puasa. Baik. Fa ya'khudhu nisfal gharfati li famihi wa nisfaha li anfihi. Maka beliau mengambil air separuh untuk mulut beliau, untuk kumur-kumur, dan separuhnya lagi untuk hidungnya. Wala yumkinu fil gharfati illa hada, dan tidak akan mungkin dalam satu kali cidukan tangan kita ini kecuali untuk itu, separuh untuk kumur-kumur, separuh untuk hidung. Wa amma al gharfatani wa thalafa yumkinu fihima al faslu wal waslu illa an hadiyahu sallallahu alaihi wasallam kan al waslu bainahuma. Adapun al-gharfatan, kalau kita ngambil dua kali, ngambil untuk kumur dan ngambil untuk ciduk, untuk istinshaq, menghirup, atau tiga kali, fayumkinu fihima al-faslu wal-waslu, maka memungkinkan untuk kita apa? Al-fasl, memisahkan atau menyambungnya. Kalau Rasulullah SAW mengambil satu kali kumur-kumur sekaligus dengan menghirupnya ke atas. Baik. Fayakhudhu nisfal gharfati li famihi wa nisfaha li anfihi. Beliau alaihi salatu wassalam barakallahu alaikum mengambil satu ceruk air dengan tangan beliau kanan, mengambilnya untuk separuh berkumur-kumur, separuh untuk menghirupnya ke hidung. Wa la yumkinu fil gharfati illa hada, wa ammal gharfatani wa salat fa yumkinu fihima al faslu wal waslu illa an hadiyahu sallallahu alaihi wasallam kana al waslu bainahuma. Cuma petunjuk Rasulullah SAW dalam masalah ini adalah menyambung antara madmada wal istinshaq, kama fi as-sahihaini, sebagaimana dalam hadis sahihaini dari hadis Abdullah bin Zaid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatamadmad wastanshaqa min kaffin wahidatin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dari satu telapak tangan. Fa'ala dhalika salasan, beliau melakukan itu tiga kali. Wa fi lafdin tamadmada wastansara bi salasi ghurafatin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamat mala, beliau berkumur-kumur sekaligus istinshaq. Istansara di sini mengeluarkan, karena tidak akan ini istansara mengeluarkan. Paham barakallahu fikum. Tapi yang diinginkan adalah istinshaq, karena tidak akan ada bisa istinsar kalau tidak ada istinshaq. Apa yang mau dikeluarkan kalau tidak ada yang masuk? Paham barakallahu fikum. Istinsar adalah mengeluarkan air dari hidung setelah kita menghirupnya. Baik. Fahal asahuma ruya, ini yang paling sahih dari apa yang diriwayatkan dari masalah berwudu-wudu dan menghirup air ke hidung. walam yaji al faslu bainal madmadati wal istinshaki fi haditsin sahih al batta. Dan tidak ada satu hadis pun yang menceritakan tentang pemisahan antara berkumur-kumur dan menghirup air. Barakallahu fikum. Yang ada cuma satu kali. Artinya satu cedukan air untuk kumur-kumur sekaligus untuk barakallahu fikum untuk hidung dilakukan tiga kali cedukan. Dikatakan di sini boleh barakallahu fikum, tapi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih bagus karena itu yang beliau lakukan. Baik, artinya lebih afdal apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bisa kecuali berkumur-kumur kemudian ambil air untuk hidung, baik. Maka seperti yang dikatakan di sini, la ba's, tapi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama. Baik, karena tidak ada hadis riwayat satupun yang sahih yang menyatakan pemisahan antara kumur-kumur dengan menghirup. Oh lah, maksudnya apa-apa? Tidak apa-apa, itu cuma satu kali namanya. Baik, itu cuma satu kali namanya. Artinya yang menjadi masalah adalah satu kali ngambil air untuk dua. Satu kali untuk kumur-kumur, sebagian untuk kumur-kumur, sebagiannya untuk apa? Untuk dihirup. Lakin fi hadithi Talha ibnu Musarrif, Musarrif atau Mutarrif? Hah? Ada ceritakan lain? Talha ibnu Musarrif an abihi an jaddihi an raitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinshaq walakin la yur'a ila an Talha an abihi an jaddihi wala yu'rafu li jaddihi suhbah. Baik. Diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilihat memisahkan antara berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Walakin, tapi hadis ini la yur'a ila an Talha an abihi an jaddihi. Tidak diriwayatkan hadis ini kecuali melalui Talha dari ayahnya, dari kakeknya. Walai urafu li jaddihi suhbah, sementara kakeknya ini tidak diketahui bahwa dia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Walai urafu li jaddihi suhbah. Suhbatun. Wa kana yastanshiqu bi yadihi al-yumna wa yastansiru bil yusra. Beliau menghirup air dengan tangan kanannya sekali berkumur-kumur dan mengeluarkannya dengan tangan kirinya. Faham? Istantiru bil yusra. Wa kana yamsahu ra'sahu kullah, dan beliau menyeka kepalanya seluruhnya. Baik. Beliau kalau menyeka kepalanya, beliau ke belakang, kemudian ke depan, kemudian membersihkan apa? Mencuci telinga. Satu kali basuh. Barakallahu fikum. Tidak sebagian orang cuma sekedar mencuci bagian ubun-ubunnya sedikit. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasahi secara keseluruhan. Ada pula jizya yujzi. Tapi bukan afdal yang dia lakukan kalau cuma sekedar membasahi. Kita dulu barakallahu fikum semasa masih kecil barakallahu fikum cara wudunya seperti itu, cuma sekedar basahi sedikit ini. Nah, semua orang kampung kita begitu wudunya. Barakallahu alaikum. Yang penting sudah ada basah-basah di sini sedikit. Baik, kemudian setelah itu nih. Nanti setelah kita belajar, oh ternyata sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh secara keseluruhan. Wa taratan yuqbilu biyadaihi wa yudbir wa alaihi yuhmalu hadits man qala masabi ra'si marratain. Dan terkadang beliau apa? Menyeka ke belakang satu kali dan ke depan satu kali. Dan baik, atas inilah kita bawa hadis yang meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeka kepalanya dua kali. Jadi satu kali ke belakang, satu kali ke depan. Baik. Wa sayyanahu lam yukarrir masha ra'si. Dan yang benar bahwa beliau tidak mengusap dua kali kepalanya. Baik. Paham barakallakum. Beliau cuma satu kali, tapi dia ke depan lagi. Jangan satu kali. Balkana idza karrara ghaslal a'dha'i afrada mashar ra'si. Bahkan beliau kalau mengulang-ulang mencuci anggota-anggota wudu yang lainnya, maka beliau tetap membasuh kepalanya satu kali. mencuci tangan dua kali atau tiga kali atau satu kali, tetap ketika mencuci atau membasuh kepala cuma satu kali beliau melakukannya. Hakadha ja'anhu shariha, demikianlah datang dari beliau alaihi salatu wassalam dengan jelas perlakuan beliau. Walam yasya'anhu sallallahu alaihi wasallam khilafuhu albatta, dan tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa-apa yang menyelisih yang ma'ruf ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh kepalanya cuma satu kali. Bal ma ada hada imma sahihun ghairu sharih ka qawli sahabi tawadda'a salasan salasan. Baik. Wa ma ada hada, dan selain hadis ini, baik, imma sahih ghairu sharih, ada terkadang hadisnya sahih tapi tidak jelas, masih bisa ditakwil. Ka qawli sahabi, sebagaimana ucapan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a salasan salasan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu tiga kali tiga kali. Tabarakallakum. Baik. Tentunya ada pengecualian dari riwayat yang lain, bahwa beliau hanya menyeka satu kali kepala beliau. Wa qawlihi masabirasi marrataini. Baik. Atau terkadang riwayat yang lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeka kepalanya dua kali. Ah, ini riwayat barakallahu fikum seandainya sahih, misalnya kita katakan baik, maka itu artinya membasuh ke belakang dan membasuh ke depan. Wa imma hada imma sahih ghairu sharih. Baik. Wa imma sharihun ghairu sahih ka hadits Ibnu al-Bailamani. Adapun terkadang tadi sahih tapi tidak sharih. Sahih hadisnya tapi tidak jelas telak dalam pembahasan. Kebalikannya, terkadang telak dalam pembahasannya tapi hadisnya tidak sahih. Barakallahu fikum. Yang tepat itu adalah ketika hadis itu sahih, sharih. Paham barakallahu fikum. Sahih hadisnya dan telak pada inti permasalahan. Baik. Hadis Ibnu al-Bailamani anabihi an Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda'a fa ghassala kaffayhi salasan. Tsumma qala wa masabirasihi salasan wa hadha la yuhtajju bihi. Ada riwayat al-Bailamani Ibnu al-Bailamani, baik, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu dan mencuci dua telapak tangannya tiga kali sampai membasuh kepalanya tiga kali. Wahada la yuhtaju bihi. Hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah. Wa Ibnu al-Bailamani wa abuhu mudha'afani. Ibnu al-Bailamani dan ayahnya dua orang yang dilemahkan hadisnya oleh para ulama. Hadisnya lemah. Wa in kana al-abu ahsana hala, walaupun sang ayah lebih baik keadaannya dari sang anak. Wa ka hadits Utsman, ini hadis yang lainnya. Hadis Utsman alladhi rawahu Abu Dawud, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, annahu sallallahu alaihi wasallam masa ra'sahu thalathan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeka kepalanya tiga kali. Wa qala Abu Daud ahadits Utsman as-sihah kulluha tadullu ala anna masar ra'si marrah. Berkata Abu Daud, hadits Utsman yang sahih kulluha, semuanya menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh kepalanya cuma satu kali. Wa lam yasil anhu fi haditsin wahid annahu iktasara ala masih ba'di ra'si al-batta. Wa lam yasih anhu, juga pembahasan yang lainnya. Dan tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau iktasara, mencukupkan membasuh sebagian anggota kepalanya sama sekali. Walaki kana idza masabina siyatihi kammala ala al-imamati. Akan tetapi kalau beliau memakai imamah, beliau hanya menyeka bagian kepalanya sedikit, kemudian setelah itu beliau membasuh apa? Imamahnya. Barakallahu fikum. Membasuh imamahnya. Karena imamah boleh dibasuh tanpa harus melepaskannya dan membasuh, barakallahu fikum, kepala untuk wudu. Paham? Baik. Sebagaimana juga khufain boleh kita memakai dalam kondisi wudu, tidak perlu lagi dicopot, tapi cukup diapa? Dibasuh di atasnya. Barakallahu fikum. Walam yasya'anhu bi haditsin wahidin annahu qatasara, walakin kana idza masa bi nasiyatin kammala ala al-imamah. Fa amma hadithu Anas alladhi rawahu Abu Dawud, raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda wa alaihi imamatun qitriyah. Baik. Fa adkhala yadahu fi min tahti al-imamati fa masaha muqaddima ra'sihi wa lam yanqud al-imama. Fa hadha maqsudun anna rasbihi anna Tapi maksudu Anas bihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yang qut imamatahu hatta yastawiba masha asy-sya'ri kullahu. Adapun ya tabarakallahu bikum, Anas radhiyallahu taala anhu mengatakan, raitu Rasulullah SAW yatawadda wa alaihi imamatun qitriyah. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu dan beliau memakai imamah qitriyah. Padahala yadahu min tahtil imamati famasaha muqaddama ra'si. Maka beliau alaihi salatu wasallam memasukkan tangannya di bawah imamah untuk membasahi bagian depan kepalanya. Kemudian membasuh imamahnya. Walam yanqudil imamah, tanpa harus membongkar imamahnya. Fahada maksudu Anas bihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yanqud imamatahu hatta yastawiba masha syari kullah. Syari kullihi. Baik. Maksudnya Anas di sini bahwa Rasulullah SAW tidak membongkar imamahnya sampai harus membasuh kepalanya secara keseluruhan. Paham? Jadi beliau cuma mungkin mengangkat sedikit, kemudian membasuh bagian kepalanya, kemudian selebihnya diseka bagian imamahnya. Artinya tidak perlu sampai harus mencopot imamahnya, kemudian menyekanya secara keseluruhan. Walam yanfi takmila 'ala al-imamah wa qad athbathahu al-Mughira bin Syu'bah wa ghairuhu fa sukutu Anas anhu la yadullu 'ala nafyihi. Dan beliau tidak menafikan at-takmila 'ala al-imamah, penyempurnaan wudu di atas imamah. Artinya dibasuh sedikit bagian kepala kemudian diusap imamah. Wa qad athbathahu al-Mughira, dan sungguh sahabat Nabi yang bernama al-Mughira bin Syu'bah dan yang lainnya menyatakan bahwa Rasulullah SAW membasuh imamahnya. Fasukutu Anas anhu, maka ketika Anas diam dengan riwayat yang beredar bahwa Rasulullah SAW membasuh imamahnya, laya dulu ala nafhi, menunjukkan tentang tidak dinafikannya keadaan ini. Walam yatawadda sallallahu alaihi wasallam illa tamadmada wastansyaka walam yuhfad anhu annahu akhalla bihi marratan wahidah. Perhatikan baik-baik, dikatakan oleh Ibnu Qayyim, walam yatawadda sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah wudu kecuali beliau berkumur-kumur dan menghirup air ke hidungnya. Walam yuhfad anhu annahu akhalla bihi marratan wahidah, dan tidak diriwayatkan bahwa beliau pernah meninggalkannya. Artinya setiap wudu beliau melakukan ini, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Wa kadzalika kana wudhuuhu murattaban mutawaliyan lam yukhilla bihi marratan wahidatan albatta. Demikian juga wudu beliau alaihi salatu wassalam murattaban tertib. Murattaban mutawaliyan, berturut-turut. Lam yukhilla bihi marratan wahidatan albatta, tidak meninggalkan atau memutuskannya sedikit pun. Wa kana yamsahu ala ra'sihi taratan, yakni tidak sepanggal-sepanggal, cuci tangan dulu kemudian setelah itu bikin apa begitu kemudian dilanjutkan ulang, enggak. Beliau apa? Baik. Kecuali kalau itu adalah sesuatu yang sangat sederhana. Paham barakallahu fikum. Artinya tidak jauh jaraknya antara mencuci satu anggota wudu dengan anggota wudu yang lainnya. Misal dia sudah cuci tangan, cuci berkumur-kumur misalnya, kemudian mencuci wajah, kemudian apa? Takuti itu air, tidak jalan. Barakallahu fikum. Tinggal dia mendatangi, ceklek, kemudian jalan ulang air, kemudian lanjutkan wudunya, tidak jadi masalah. Barakallahu fikum. Hanya jeda antara satu amalan wudu dan amalan wudu yang lainnya, barakallahu fikum, itu tidaklah seberapa, maka dianggap tetap bersambung. Akan tetapi kalau sudah lama, maka harus diulangi dari awal. Baik, misal dia lagi wudu, kemudian ibunya, uminya mengatakan, "Nabi beli bawang dulu di warung." Baik, baru dia cuci mukanya, cuci tangannya, kemudian disuruh oleh uminya, "Pak, nak beli bawang di warung." Dia pun berangkat. Barakallahu fikum. Ternyata di warung satu tidak ada. Pindah ke warung satu juga tidak ada. Pindah ke warung satu juga. Pulang selama. Barakallahu fikum. Tidak boleh lagi dia melanjutkan wudunya yang tadi. Tapi dia harus memulainya dari awal kembali. Barakallahu fikum. Pokoknya kata lu wudu ente, maksudnya. Palami hufatan hukam atakan wakana ya gusilu rijilehi. Sampai di mana? Wakana yamsahu ala rasi taratan. Beliau membasuh kepalanya terkadang. Wa ala imamati taratan. Dan terkadang membasuh imamahnya kalau dia memakai imamah. Wa ala nasiyati wal imamati taratan. Atau di subuhmu pun kemudian dengan imamah sekali. Barakallahu bikum. Wa maiktisaru ala nasiyati mujarradatan falam yuhfat anhu kama taqaddam. Adapun mencukupkan diri dengan membasuh bagian kepala saja, bagian ubun-ubun sini, dari an-nasiyah, bagian ubun-ubun, termasuk bagian kepala memang, yang kalau masih anak kecil itu biasanya lombok, lembek, barangnya namanya ubun-ubun, dari cuma sekedar membasuh di sini, falam yuhfat anhu kama taqaddam, maka tidak pernah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melakukan perbuatan itu. Wa kana yaghsilu rijlaihi idza lam yakuna, maksudnya di sini barakallahu fikum secara hadis, walaupun sebagian ulama mengatakan membolehkannya karena sudah dianggap membasuh sebagian apa? Membasuh, sudah dianggap membasuh kepala walaupun cuma sebagiannya. Faham barakallahu fikum. Tapi kita akan bercerita tentang petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dilakukan. Barakallahu fikum. Wa khairul hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berbuat sebisa mungkin mendekati apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sebisa mungkin kita mengusahakan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebagian ulama mengatakan boleh, sudah dianggap cukup. Taruhlah kalau kita katakan cukup, tapi tidak lebih sempurna ketimbang apa? Kita melakukannya sesuai dengan perlakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa kana yaghsilu rijlaihi idza lam yakuna fi khuffaini wa fi khuffaini wa la jawrabaini. Dan beliau mencuci kedua kakinya kalau beliau tidak memakai khuffain atau jawrabain atau kaos kaki. Baik, karena kaos kaki juga boleh dibasuh. Barakallahu fikum. Boleh dibasuh. Baik, kalau cerita boleh, barakallahu fikum. Baik. Kalau masalah kenyamanannya mungkin tidak nyaman karena kalau dalam kondisi dibasuh kan terkadang masih lembab, kemudian dimasukkan ke dalam sepatu, keluar aromanya tidak sedap. Barakallahu fikum. Nah, ini pakai sepatu kemudian dimasukkan ke sepatu dalam kondisi lembab, biasanya aromanya kurang sedap setelah sekian lama dipakai. Mestinya orang pakai sepatu dalam kondisi kering, tape kaos kakinya. Baik. Wa yamsahu alaihi ma idza kana fil khuffaini aw al jawrabain. Dan beliau membasuh keduanya kalau beliau memakai khuffain atau jawrabain, dua kaos kaki. Misalnya kalau kita lagi sakit kan begitu, demam, dingin perasaan. Baik, jangankan tersentuh air, tertiup angin saja sedikit sudah menggigil. Barakallahu fikum. Jadi selimutan terus. Baik. Pakai kaos kaki lah, pakai apalah. Baik. Maka ketika mungkin ada rasa sedikit boleh wudu, maka dia pun wudu. Baik. Maka pada saat mencuci kaki, dia tidak perlu membuka kaos kakinya, tapi cukup membasuhnya. Tentunya dengan syarat yang insyaallah kita akan bahas nanti di pembahasan masalah memakai khuffain. Baik, memakai khuffain. Kalau kita tidak memakainya dalam kondisi tahara, maka ketika kita wudu harus kita copot. Baik. Nah. Tapi kalau kita memakainya dalam kondisi tahara, begitu kita batal wudu, kita wudu ulang, tidak perlu lagi kita mencopotnya, tapi cukup kita membasuh bagian atasnya. Kata Rasulullah SAW, "Da'huma fa inni adkhalhuma adkhaltuhuma tahirataini." Jangan, tidak perlu kau copot, tidak perlu kau lepas kedua sepatuku, kata Rasulullah SAW, atau khufku, karena sungguhnya aku memasangnya dalam kondisi, dalam keadaan tahara. Wa kana yamsahu udunaihi ma'a ra'si, beliau membasuh kedua telinganya bersama dengan kepalanya. Yani beliau mengambil air, kemudian membasuh kepalanya, kemudian mengembalikannya ke depan, kemudian membasuh apa? Telinganya. Wa kana yamsahu dhahirahu, wa kana yamsahu zahirahuma wa batinahuma. Idza kana al-khufaini aw al-jawrabaini. Wa kana yamsahu udunayhi ma'a ra'si. Beliau membasuh kepalanya bersama dengan ketelinganya. Wa kana yamsahu zahirahuma wa batinahuma. Dan beliau menyeka, membasuh telinganya bagian luarnya dan bagian dalamnya. Paham barakallahu fikum. Jadi biasanya kita diperintahkan telinga dawarnya, telunjuk kita dua-duanya masuk bagian untuk membersihkan bagian dalamnya dan membasuhnya, barakallahu fikum, dan ibu jari kita ini barakallahu untuk bagian luarnya, barakallahu fikum. Bagian luar telinga dan bagian dalam telinga. Walam yasbut anhu annahu akhadha lahuma ma'an jadida, dan tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengambil air khusus untuk membasuh telinganya. Tapi sekalian dengan membasuh kepala juga sekaligus membasuh telinga. Wa inna ma sadzalika an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Hanya sahih dari Ibnu Umar. Walam yasi anhu fi masil unuki haditsun albattah, dan juga tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeka tengkuknya. Baik. Barakallahu fikum. Apakah ketika membasuh ini, sebagian orang barakallahu fikum ketika dia membasuh bagian kepala depannya ini, dia juga membasuh bagian tengkuknya. Baik. Masalah membasuh tengkuk tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh tengkuk. Ini biasa kita dapati cara-cara wudunya orang-orang kampung. Barakallahu fikum, yang belum tersentuh dengan apa? Sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ats-tsabitah. Barakallahu fikum. Mereka hanya mendapati dari apa guru-gurunya secara turun-temurun. Pokoknya begitu-begitu, Jo. Tong pe ustaz bikin begitu-begitu, Jo. Barakallahu fikum. Walam yuhbar anhu annahu kana yaqulu ala wudhuhi syai'an ghaira at-tasmiyah, dan juga tidak didapati bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sesuatu ketika wudu kecuali apa? Kecuali atasnya membaca basmalah. Baik. Wa kullu haditsin fi adzkaril wudu alladhi yuqalu alaihi fakadhibun mukhtalakhun, dan semua hadis-hadis tentang dikir-dikir wudu yang diucapkan ketika wudu, karena terkadang barakallahu fikum kita diajarkan oleh guru kita apa yang harus kita ucapkan ketika membasuh kedua tangan kita. Baik. Barakallahu fikum. Terkadang guru kita, terkadang orang tua kita mengajari. Tapi dengan doa-doa kelihatannya doanya bagus. Baik. Hagalah. Ya Allah, sucikanlah tangan saya dari dosa-dosa yang aku pernah lakukan dengan kedua tangan saya. Ya Allah, pada saat dia membasuh mukanya, ya Allah, cerahkanlah wajahku nanti ketika aku masuk ke alam akhirat. Yang ini doa-doa yang barakallahu fikum. Tapi tidak ada yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat ini. Bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa kullu haditsin bi adzkaril wudhu alladhi yuqalu alaihi fakadhibun mukhtalaqun. Kalau disandarkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah kedustaan. Baik. Lam yakul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an minhu. Sama sekali tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuatu ketika melakukan wudu. Wala 'allamahu li ummati, dan juga tidak pernah mengajarkannya kepada umat. Setiap gerakan-gerakan wudu, pas membasuh tangan, kedua telapak tangan, pas membasuh wajah, pas berkumur-kumur, pas membasuh tangan sampai siku, pas membangun kepala dan seterusnya, tidak pernah beliau mengucapkan ucapan tertentu, dan juga tidak pernah mengajarkannya kepada seorang pun dari kalangan umatnya. Barakallahu fikum. Baik. Adapun yang diinginkan oleh orang-orang itu, barakallahu fikum, dari kebaikan setiap wudu, ya sudah ada secara otomatis. Paham barakallahu fikum. Bahwa wajah nanti akan menjadi cerah. Baik. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa umat beliau bisa beliau kenali dari apa? Gurum muhajjalin min athar al-wudu. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kenali walaupun beliau belum pernah lihat dulunya di dunia, karena tentunya yang beliau lihat ya hanya orang-orang yang hidup di zaman beliau alaihi salatu wassalam. Setelahnya beliau tidak melihatnya lagi. Tapi beliau bisa mengenali ini umat saya ini apa, dari apa? Dari wajahnya yang sangat cerah, dan kedua tangan dan kakinya yang sangat cerah putih. Sama seperti apa? Sama seperti seekor kuda. Ada kuda yang barakallahu fikum warna kulitnya, warna bulunya hitam legam, tapi mukanya putih. Kan begitu, bagian mukanya putih, kemudian kedua kawail, keempat kawailnya ini, hanya empat kakinya ini, semuanya berwarna putih sampai lutut. Barakallahu fikum. Biasanya kuda-kuda yang seperti adalah kuda-kuda istimewa. Kemudian riwayat-riwayat yang lain menunjukkan bahwa dosa-dosa anak cucu Adam akan berguguran bersama dengan tetesan-tetesan air yang turun dari anggota-anggota wudu kita. Cuman tidak bisa direkayasa, kasih banyak-banyak Jo supaya banyak netes, bukan itu. Karena dari awal-awal pembahasan wudu kita, Rasulullah SAW adalah orang yang paling ngirit dalam membahas, dalam memanfaatkan air untuk wudunya. Baik. Wa kana yamsahu ala ra'si taratan wa ala al-imamat. Baik. Wa kullu hadithin fi adkar al-wudu'i alladhi yuqalu alayhi kadhibun mukhtalaqun. Semua zikir-zikir dan doa-doa yang diucapkan di setiap menyeka atau mencuci anggota wudu kita, ya kalau disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah dusta. Lam yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an minhu. Rasulullah SAW tidak pernah mengucapkan itu. Wala 'allamahu li ummati, dan beliau tidak pernah mengajarkannya kepada umatnya. Wala sabata 'anhu ghairu at-tasmiyati fi awwalihi, dan tidak ada yang dihafal dan diketahui oleh umat kecuali tasmiyah di awal wudu. Baik. Qawli asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Cukup apa yang kita baca seandainya kita menginginkan kebaikan di dalam wudu kita setiap menyeka atau barakallahu fikum mengusap atau mencuci anggota-anggota wudu, sudah terwakili di setelah kita melakukan wudu. Barakallahu fikum. Dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abdur rasulullah, Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Dua kesucian langsung kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kesucian batin dan kesucian apa? Zahir. Allahumma ij'alni minat tawwabin, kesucian apa? Kesucian batin. Barakallahu fikum. Wa ij'alni minal mutatahhirin, mutatahhirin adalah kesucian zahir. Ini yang dilakukan di akhir wudu kita. Barakallahu fikum. Wa bi haditsin akhar fi sunan an-nasa'i mimma yuqalu ba'da al-wudu aidha subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Termasuk doa. Wa lam yakun yaqulu fi awwalihi, dan bukan di awalnya tapi di akhirnya. Wa lam yakun yaqulu fi awwalihi nawaitu raf'al hadats, dan juga beliau tidak pernah mengucapkan di awal wudu melafadzkan niat. Baik. Nawaitu raf'al hadatsi, aku berniat untuk menghilangkan hadas. Taib. Wala istibahati salah. La huwa wala ahadu min ashabihi al-bakka. Melapatkan wudu. Maafkanlah kamu. Melapatkan niat. Seandainya ini merupakan syarat untuk diterimanya dan sahnya amalan, maka orang yang mensyaratkannya ini akan kerepotan sendiri. Karena terlalu banyak amal salih yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Yang tanpa sengaja. Terbetik sedikit pun untuk melafadzkan niatan untuk melakukannya, kita sudah melakukannya. Baik. Ketaatan kepada Allah SWT terlalu banyak. Baik. Anda mau memberi uang 50 ribu kepada saudara Anda. Baik. Tanpa melafadzkan sesuatu berarti tidak sah, tidak dapat pahala itu. Ya konsekuensinya demikian. Taib, Anda harus diam dulu sejenak mengatakan nawaitu an atasaddaqa bi 50 alfan taib li fulanin taib ibtiga wajhillahi tabaraka wa taala. Napa? Taib, sofi itu orang baru mau kasih. Taib. Barakallahu fikum. Tersenyum saja dengan muka yang cerah kepada saudara itu adalah kebaikan. Taib. Apakah ada harus melafadzkan niatan ana? Nawaitu an atabassama li ila ala wajhi akhi fulan lillahi ta'ala. Aku berniat untuk senyum di hadapan saudaraku fulan. Taib. Terlalu banyak barakallahu fikum amal-amal yang kita lakukan akan luput dari apa? Dari pahala karena tidak dilafadzkan nawaitunya, kalau itu merupakan syarat sahnya dan diterimanya amal saleh. Taib. Terlalu berat barakallahu fikum, terlalu berat. Kenapa hanya sholat saja? Kenapa hanya puasa saja? Barakallahu fikum. Kenapa tidak yang lainnya? Ini menunjukkan bahwa niat tempatnya di dalam hati, bukan di lisan. Taib. Niat tempatnya di dalam hati, bukan di lisan. Dan beliau tidak pernah mengajarkan melafadzkan niat. Barakallahu fikum. Karena niat itu al-azm, keinginan untuk melakukannya. Barakallahu fikum. Niat itu akan muncul ketika kita tanya mau apa. Jawabannya itulah niatannya. Baik. Kita berjalan, barakallahu fikum. Gimana? Baik. Di salat. Misalnya barakallahu fikum. Artinya dia melangkahkan kaki keluar dari rumahnya adalah tujuannya melakukan salat, itulah niatan dia. Baik, barakallahu fikum. Dan beliau tidak pernah mengatakan nawaitu rafa'al hadas. Demikian juga nawaitu salat ad-duhri arba'a rakatin atau nawaitu shoma ghadin dan seterusnya. Tidak pernah Rasulullah SAW mengajarkan itu. Wala istibahatas shalah. Demikian juga tidak beliau melakukan salat dengan melafadzkan niat sebelumnya. La huwa wala ahadu min ashabihi al-batta. Tidak dilakukan Rasulullah dan tidak juga dilakukan oleh siapapun dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, masalah melafadzkan niat ini. Walam yurwa anhu fi dalika harfun wahidun, dan tidak diriwayatkan satu huruf pun tentang masalah melafadzkan niat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La bi isnadin sahih wala dhaif. Tidak ada hadis sahih dan juga tidak ada dhaif. Pokoknya tidak ada dalam masalah melafadzkan niat. Walam yatajawaz ats-tsalats qat. Baik. Wa kadzalika lam yathbut anhu annahu tajawazal mirfaqaini wal ka'baini. Dan beliau tidak pernah wudu melebihi 3 kali basuhan atau 3 kali cucian. Barakallahu fikum. Baik. Jangan mengatakan oh lebih mantapnya enggak. Ini masalah ibadah, ibadah tauqifiyah. Jangan mengatakan lebih banyak pahala, lebih banyak dosa yang gugur ketika kita mencuci anggota tubuh kita 4 kali atau 5 kali. Barakallahu fikum. Tidak pernah beliau melebihi 4 kali dalam mencuci anggota tubuh beliau. Wa kadzalika lam yasbut anhu annahu tajawazal mirfaqaini wal ka'baini. Demikian juga tidak pernah diriwayatkan beliau melakukan wudu dan melampaui siku beliau sampai masuk ke lengan beliau. Barakallahu fikum. Taib. Dan juga tidak melebihi sampai apa? Pergelangan kaki beliau atau mata kaki beliau. Barakallahu fikum. Walakin Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kan yaf'alu dhalika wa yata'awwalu haditha italatil gurrah. Akan tetapi Abu Hurairah melakukan itu dan mentakwilkan hadis tentang masalah apa? Italatil gurrah, memanjangkan cahaya putih. Barakallahu fiik. Gurrah itu sebenarnya asalnya pada kuda. Taib. Gurrah muhajjalin, gur itu artinya wajah yang putih. Muhajjalin itu adalah 4 kaki yang putih yang ada pada kuda, itu asalnya. Kemudian dipakai pada perumpamaan untuk orang yang banyak wudu atau wudu orang wudu dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ummati urafuna yaumil qiyamati taib gurra muhajjalin min athar wudu. Sungguhnya umatku diketahui nanti di hari kiamat dengan putihnya wajahnya dan kedua tangan dan kakinya, barakallahu fikum, dari pengaruh wudu yang dia lakukan di dunia. Ini tanda yang membedakan antara umat beliau dengan umat-umat yang lainnya. Barakallahu fikum. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Bagaimana ya Rasulullah engkau mengetahui umatmu ini?" Barakallahu fikum, sementara orang sangat banyak. kata Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu seadanya di kerumunan barakallahu fikum, kerumunan kuda-kuda itu semuanya hitam, kemudian ada kuda satu yang nampak hitam, apa namanya, yang nampak putih wajahnya dan putih empat kakinya, barakallahu fikum, apakah dia akan mengetahui kudanya dari kuda-kuda yang lain? Sahabat mengatakan, iya, tentu saya langsung mengetahui kalau itu kuda saya, karena beda sendiri. Kata Rasul, demikian juga aku bisa mengenali umatku dari umat-umat yang lainnya. Wabihadal ma'na barakallahu fikum. Walakin Abu Hurairah kan yafalu dhalika wa yata'awwalu haditha italatul qura. Wa amma haditha Abu Hurairah fi sifati wudu'i Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu ghasala yadaihi hatta ashra'a fil adudaini. Adapun riwayat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencuci kedua tangannya sampai masuk ke lengannya dan mencuci kedua kakinya sampai masuk ke betisnya. Fahada innahu yadullu ala idkhalil mirfaqaini wal ka'baini fil wudu wa la yadullu ala mas'alatil italah. Ini hanya menunjukkan bahwa siku harus dibasahi juga, barakallahu fikum. Karena kita membasuh tangan sampai harus masuk ke siku. Masuk siku. Artinya kalau siku sudah kita basahi berarti sudah masuk ke lengan tentunya, barakallahu fikum. Bukan berarti harus kita basah sampai apa? Basah semuanya lengan kita ini, barakallahu fikum. Demikian juga mencuci kedua kaki. Karena mata kaki juga harus dicuci, ya harus sampai ke pergelangan kaki, barakallahu fikum. Baik. Bukan berarti harus mencucinya sampai ke lutut atau sampai ke betis. Baik. Wa la ala masalatil itarah, dan ini juga tidak menunjukkan bahwa bolehnya kita memanjang lebih dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baik, kita cukup sampai sini, barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan besok bi'inillahi ta'ala. Ilahuna subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.